Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita sudah melewati penjelasan dari Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala untuk jenis yang pertama dari cara pandangnya manusia menyikapi kehidupan dunia ini, yaitu mereka memandang dunia ini dengan kacamata materi saja, sehingga kebanyakan mereka pandangannya hanya sebatas perkara-perkara yang zahir saja, perkara-perkara yang nampak dari kehidupan dunia ini. Dan mereka tersibukan, lupa dari beramal untuk kehidupan yang berikutnya, yaitu kehidupan akhirah. Bahkan tidak hanya lupa, ada sebagian manusia yang menganggap bahwasanya tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan dunia ini, menganggapnya yang namanya kehidupan itu hanya ada pada kehidupan dunia, dan setelah meninggal, setelah mati, tidak akan dibangkitkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang memiliki cara pandang semacam ini, seperti yang disebut oleh beliau, walaupun mereka dalam perkara-perkara dunia memiliki khibrah, memiliki ilmu yang dalam permasalahan-permasalahan tersebut, namun mereka tidak pantas untuk menyandang gelar sebagai ahlul ilmi, sebagai ulama, sebagaimana telah mendapatkan gelar orang-orang yang mengilmui ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ulama. Maka yang berikutnya dikatakan oleh beliau hafidhullah ta'ala, oleh Syekh Al-Fauzan hafidhullah, setelah menyebutkan jenis manusia yang pertama ini, kata beliau, wa minan nadratil madiyati lil hayati dunya ma dzakarahu fi qissati qarun wa ma ataahu Allahu minal kunuzi. Dan di antara jenis, ataukah termasuk dari cara pandang dunia hanya berdasarkan materi saja, adalah apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kisahnya Qarun. Apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kisahnya Qarun. Wa ma atahu Allahu minal kunuzi. Dan apa-apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Qarun dari harta-harta dunia, ataukah perbendaraan duniawi. Maka Qarun diberikan harta yang sangat melimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada dari kisah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari kisahnya Qarun, ada di antara manusia yang berpandangan, memandang dari sisi duniawi saja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas, ayat yang ke-79, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ, maka Qarun keluar di tengah-tengah kaumnya, fi zinatihi, itu dengan perhiasan, itu dengan harta dunianya yang melimpah, keluar di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah manusia. Maka ketika disaksikan oleh manusia, Qarun dengan harta yang sangat melimpah, maka dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada di antara mereka yang menyatakan, yaitu kata Allah subhanahu wa ta'ala, qala alladhina yuriduna alhayata dunya, berkatalah orang-orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia, yang cara pandangnya adalah berlandaskan materi saja, dia menyatakan ketika melihat Qarun dengan harta yang sangat melimpah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya laytalana mislama utiya Qarun, duhai seandainya kita memiliki apa yang, duhai seandainya kalau kita memiliki seperti apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Qarun. Dia berharap kalau seandainya dia mendapatkan seperti apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Qarun. Innahu ladhu haddin azim, sungguh Qarun adalah orang yang mendapatkan bagian yang sangat besar, mendapatkan bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala dari dunia ini dengan bagian yang sangat besar. Orang tersebut berharap ingin memiliki harta seperti yang dimiliki oleh Qarun. Kenapa demikian? Kenapa dia berharap seperti ini? Maka seperti yang akan disebutkan oleh beliau, ini dikarenakan cara pandangnya adalah berdasarkan materi saja. Yaitu kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fatamannau mithlahu wa ghabituhu wa wasafuhu bil haddil azim. Maka mereka manusia yang melihat Qarun, itu tipe-tipe manusia yang yuridunal hayata dunya, yang menginginkan kehidupan dunia, mereka tamannau, itu berharap, bertamani untuk seperti Qarun. Mereka berharap agar bisa menjadi seperti Qarun, yaitu memiliki harta yang sangat melimpah sebagaimana diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Qarun. Wahabituhu, dan mereka berharap, iri terhadap apa yang dimiliki oleh Qarun tersebut. Wawasafuhu bil haddil azim, dan juga mereka menggambarkan, mensifati Qarun tersebut adalah orang yang memiliki haddil azim, itu memiliki bagian yang sangat besar, memiliki harta yang sangat besar. Nah, kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ucapan manusia yang seperti itu, berharap ingin seperti Qarun, memiliki harta seperti Qarun, dan menggambarkan bahwasanya Qarun adalah orang yang memiliki bagian yang sangat besar, dikatakan oleh beliau di sini, bina'an ala nadratihim al-madiyati. Ucapan-ucapan mereka tersebut dibangun, kata beliau, landasannya adalah ala nadratihim al-madiyati, di atas cara pandang mereka, cara pandang yang dimiliki oleh mereka terhadap dunia ini, itu karena cara pandangnya adalah cara pandang al-madiyah, itu cara pandang materi saja. Sehingga manusia itu dinilai oleh mereka adalah karena mendapatkan harta dunia yang sangat besar. Maka semakin manusia mendapatkan harta dunia semakin besar, maka dikatakan oleh mereka, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bagian yang sangat besar. Ini karena teori mereka, cara pandang mereka adalah berdasarkan cara pandang materi saja. sehingga mereka berharap seperti yang dimiliki oleh Qarun. Kemudian kata beliau, wa hadza kama huwa alhalul ana fid duwalil kafirati. Dan ini kata beliau, kondisi yang semacam ini adalah seperti kondisi pada zaman sekarang fid duwalil kafirati, di negeri-negeri kafir. Itu di negeri kafir mereka juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang sangat melimpah. Kufarnya, orang-orang kafirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang sangat melimpah. Wa ma indaha min taqaddumi sina'in wa iqtisadin. Dan apa-apa yang dimiliki oleh negeri-negeri kafir tersebut berupa taqaddumi sina'i, yaitu kemajuan dari sisi industri. Waktu sadiin, dan juga kemajuan dari sisi perekonomian. Maka negeri-negeri kafir disaksikan oleh orang-orang yang semacam ini, mereka adalah negeri-negeri yang sangat maju dari ilmu pengetahuannya dan juga dari perekonomiannya. Mereka adalah negara-negara yang maju. Maka kata beliau, fa inna di'afal imani minal muslimin yanduruna ilaihim nadrata i'jabin duna nadarin ila ma hum alaihi minal kufri wa ma yantadhiruhum min su'il masiri. Kata beliau, maka orang-orang yang lemah keimanannya, orang-orang yang lemah keimanannya dari kalangan kaum muslimin, itu orang-orang muslim yang lemah imannya, mereka akan memandang kepada mereka, memandang orang-orang kafir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta duniawi yang sangat melimpah, ilmu pengetahuan mereka juga maju, maka mereka akan memandang karena lemahnya iman yang ada pada mereka dengan pandangan nadrata ijabin, itu dengan pandangan yang kagum, itu pandangan kagum terhadap mereka, silo terhadap kemajuan teknologi yang mereka miliki, kemajuan ekonomi yang mereka miliki, bahkan silo dengan mereka. Merasa ta'ajub, itu merasa heran, membanggakan negeri-negeri kafir tersebut ketika dibandingkan dengan negeri-negeri kaum muslimin. Yaitu pandangan yang kata beliau, duna nadarin ila ma hum alaihi minal kufri wa ma yantadhiruhum min su'il masiri. Pandangan yang tidak ada, kata beliau, duna nadarin, tanpa memandang kepada apa-apa yang mereka itu ada di atasnya berupa kekufuran. Itu mereka tidak memandang kekufuran yang dimiliki oleh orang-orang kafir tersebut, yang dilihatnya adalah dunia-dunia saja, sehingga menganggap bahwasanya orang-orang kafir adalah orang-orang yang mulia. Dengan pandangan ijabnya dia, pandangan kagumnya, maka akan mengagungkan orang-orang kafir, berharap supaya dirinya memiliki apa-apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir, tanpa memperhatikan kekafiran, kesyirikan yang ada pada mereka. Wa ma yantadhiruhum min su'il masiri, dan juga tanpa memandang apa yang akan menunggu mereka, itu apa yang akan diraih oleh mereka, min su'il masiri, dari tempat tinggal yang jelek. Itu mereka karena kekafirannya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang jelek, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memandang bahwasanya orang-orang kafir walaupun kehidupan dunianya sangat gemerlap, namun mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat tinggalnya adalah neraka. Dia tidak memandang kepada perkara-perkara yang demikian. Yang dipandang adalah harta dunia yang mereka miliki. Fatab'atuhum hadhihi an-nadratu al-khati'atu, kata beliau, ila ta'dhimil kuffari wa ihtiramihim fi nufusihim wa tasabbuhi bihim fi akhlaqihim wa 'adatihim as-sayyi'ati. Kata beliau, maka cara pandang mereka, cara pandang sebagian kaum muslimin yang lemah keimanannya, cara pandang mereka yang semacam ini, tab'atuhum, ini akan menyeret mereka untuk memiliki sikap yang lain, itu sikap yang aneh pula, sikap yang keliru juga, yaitu menyeret mereka dikarenakan mereka memiliki pandangan-pandangan yang keliru, ila ta'dhimil kuffari untuk mengagungkan orang-orang kufar. Karena semakin hartanya semakin banyak, menurut mereka adalah semakin mulia. Sehingga ketika cara pandangnya sudah keliru, maka orang yang dimuliakannya pun keliru. Orang-orang yang dimuliakannya adalah orang-orang yang memiliki harta duniawi dari kalangan kufar. Wahtiramihim, dan juga memuliakan mereka. Fi nufusihim, itu dalam jiwa-jiwa mereka. Sehingga bangga kalau mendengar tokoh-tokoh orang-orang kafir, namun sesak ketika mendengar tokoh-tokoh kaum muslimin. Bahkan yang lebih parah lagi kata beliau, watasabbuhi bihim fi akhlaqihim wa adatihim as-sayyi'ati. Bahkan akan menyeret mereka untuk tasabbuh, untuk meniru mereka, fi akhlaqihim, itu pada akhlak-akhlak mereka. Ditiru akhlak-akhlaknya orang-orang kafir karena cara pandangnya yang semacam itu. Itu semacam tadi, cara pandangnya adalah cara pandang yang keliru berdasarkan materi saja. Wa adatihim as-sayyi'ati, dan juga meniru-niru tasabbuh dengan adat-adatnya mereka, adat-adatnya orang-orang kafir yang jelek, ditiru oleh orang-orang yang lemah semacam ini keimanannya. Wa lam yuqalliduhum fil jiddi wa idadil quwwati wa shay'in nafi' minal mukhtara'ati was-sina'ah. Namun mereka justru tidak meniru mereka, meniru orang-orang kafir di dalam kesungguh-sungguhan mereka, dan juga idadil quwwah, persiapan kekuatan mereka, dan juga perkara yang lain yang bermanfaat dari perkara-perkara al-mukhtara'at was-sina'at, yaitu perkara-perkara yang terkait dengan perindustrian dan juga perpabrikan. Mereka tidak menirunya, yang itu bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Justru yang ditiru adalah gaya hidup mereka, akhlak-akhlak mereka, adat istiadat yang mereka miliki, cara berpakaian mereka, cara bertutur kata mereka, dan juga yang lainnya. Pengagungan terhadap mereka dan juga yang lainnya. Ini ketika memiliki cara pandang yang keliru. Maka jenis manusia yang semacam ini juga termasuk dari jenis yang pertama. Jenis yang pertama yang memandang kehidupan dunia ini hanya berdasarkan materi. Maka kondisinya adalah seperti yang kita dengar tadi. Kemudian kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, yang berikutnya, yang kedua, yaitu kata beliau, an-nadratu tsaniyatu lil hayati. Cara pandang yang kedua yang menyikapi kehidupan dunia ini adalah kata beliau, an-nadratu sahihah. Cara pandang yang benar ketika menyikapi kehidupan dunia ini. Bagaimana itu cara pandang terhadap kehidupan dunia yang benar? Maka dikatakan oleh beliau hafizahullah taala, hiya ayya'tabira al-insanu ma fi hadhihi al-hayati min malin wa sultanin wa qawiyyin madiyatin wasilatan yusta'anu biha li'amalil akhirah. Cara pandang yang benar terhadap kehidupan dunia ini adalah, yaitu seseorang hendaknya dia ya'tabir, dia memperhitungkan, menganggap ma fi hadhihi al-hayati, apa-apa yang ada di kehidupan dunia ini, baik itu berupa malin, itu harta, wasultanin, dan juga kekuasaan, wa qawiyyin madiyatin, dan juga kekuatan yang sifatnya materi, hendaknya dia menganggap, memperhitungkan apa-apa yang ada dalam kehidupan dunia ini dari apa-apa yang sudah disebutkan tadi, wasilatan yusta'anu biha li'amalil akhirah, dipandang oleh dia, dianggap oleh dia, diperhitungkan oleh dia hanya sekedar sebagai wasilah, sebagai perantara, yang yusta'anu biha li'amalil akhirah, yang digunakan untuk li'amalil akhirah, beramal mempersiapkan diri sebagai bekal untuk negeri akhirat. Ini seharusnya pandangan yang benar terhadap dunia. Hendaknya dunia ini disikapi, dianggap sebagai wasilah, perantara, sebagai perkara yang membantu dirinya untuk beramal dengan amalan-amalan akhirat, memperkuat dirinya dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengamalkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan hartanya. Ini seharusnya yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga kata beliau, fadunya fil haqiqatu la tudammu lidatiha wa innama yutawajjahu al-madhu wadh-dhammu ila fi'lil 'abdi fiha. Maka yang namanya dunia, kata beliau, yang namanya dunia pada hakikatnya la tudammu lidatiha, secara zatnya itu tidak tercela. Secara zatnya yang namanya dunia itu bukan perkara yang tercela. Wa innama yutawajjahu al-madhu wadh-dhammu ila fi'lil 'abdi fiha. Dan hanyalah, kata beliau, yang namanya pujian dan juga celaan itu akan terarah kepada fi'lil 'abdi fiha, kepada perbuatan hamba di dalam kehidupan dunia tersebut. Itu bagaimana sikap dia menyikapi dunia. Apakah dia menyikapi dunia dengan cara pandang yang pertama sehingga dia mendapatkan celaan, ataukah justru menyikapi dunia ini dengan cara pandang yang kedua sehingga dia mendapatkan al-madah, yaitu pujian, sanjungan, karena dia menggunakan harta dunianya berupa harta ataukah kekuasaannya ataukah yang lainnya, dia gunakan untuk beramal untuk negeri akhirat sehingga dia mendapatkan pujian. Sehingga kata beliau, pada hakikatnya yang namanya dunia la tudammu lidatiha, saradatnya itu tidak tercela, bukan merupakan perkara yang tercela. Yang tercela adalah amalan seorang hamba ketika menyikapi dunia tersebut, apakah dengan sikap yang pertama ataukah yang kedua. Maka tentunya kita mengukur masing-masing dari diri kita, apakah kita termasuk dari jenis yang pertama ataukah yang kedua. Kemudian kata beliau, fahiya qantaratun wa ma'barun lil akhirati. Maka yang namanya dunia adalah merupakan jembatan sebagai alat untuk menyeberang ke negeri akhirat. Ini dunia sebagai wasilah, sebagai perantara, jembatan saja untuk menyampaikan kita ke negeri akhirat. Wa minha zadul jannati, dan di antara dunia ini, di antara perkara-perkara dunia ini ada yang merupakan zadul jannati, merupakan zad, yaitu perbekalan untuk bisa masuk ke dalam jannah. Ini harta dunia. Ketika seseorang menggunakan dunia tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah merupakan zadul jannah, merupakan bekal bagi dirinya untuk bisa masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, kalau dia menyikapi bahwasanya dunia, harta dunia itu adalah merupakan harta yang harus dihabiskan di kehidupan dunianya, tidak memikirkan untuk beramal amalan akhirat, maka itu adalah merupakan bekal untuk yang lainnya tentunya. Kemudian kata beliau, wa khairu 'aysin yanaluhu ahlul jannati innama hasala lahum bima zara'uhu fid dunya. Kata beliau, dan kehidupan yang baik, kehidupan yang baik, kata beliau, yang diraih oleh ahlul jannah, itu kehidupan baik yang di jannah, itu diraih oleh penduduk-penduduk surga, innama hasala lahum bima zara'uhu fid dunya, itu sebenarnya, kata beliau, hanyalah dihasilkan, hanyalah mereka bisa meraihnya, bima zara'uhu fid dunya, dikarenakan apa yang pernah mereka tanam ketika mereka tinggal di dunia, yaitu dengan hartanya dia gunakan untuk saham di akhir, dia infakkan hartanya, dia gunakan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia ikhlaskan amalan-amalan terkait dengan hartanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena riya kepada manusia, bukan pula perkara-perkara yang lainnya. Dia ingin menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, menolong dakwah Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga menolong agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah apa-apa yang ditanam di dalam kehidupan dunia, yang itu menjadi sebab untuk seorang hamba bisa meraih kehidupan yang baik di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiyya darul jihadi wassalati wassiyami wal infaki fi sabilillah wa midmaru tasabuki ilal khairat. Kata beliau, maka dunia ini adalah merupakan darul jihadi, merupakan tempat untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berjihad. Dunia ini adalah merupakan tempat untuk beramal. Amalan akhirat. Di antaranya adalah untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalati wassiyami. Salat dan juga berpuasa. Di dunia ini adalah tempat untuk melakukan ibadah-ibadah seperti itu. Salat, kemudian berpuasa. Wal infaqi fi sabilillah. Dan juga tempat untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berinfak untuk kemaslahatan kaum muslimin. Membangun masjid untuk keperluan kaum muslimin. Membangun fasilitas-fasilitas pendidikan untuk anak-anaknya kaum muslimin. Dan juga yang lainnya. Semuanya ini adalah merupakan infak fi sabilillah. Yaitu kalau dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa midmarit tasabuki ilal khairat. Dan juga merupakan tempat untuk perlombaan. Ilal khairat. Menuju kebaikan-kebaikan. Itu mengamalkan kebaikan-kebaikan. Yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dunia semacam ini. Itu merupakan kantara. Merupakan jembatan. Alat penyeberang. Yang bisa menyampaikan kepada negeri akhirat. Dan merupakan zadul jannah. Merupakan zad itu perbekalan. Untuk seseorang bisa masuk ke dalam jannah. Oleh karena itulah. Seperti yang dinyatakan oleh beliau di sini. Yakunullahu ta'ala li ahlil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penduduk surga. Kepada ahlul jannah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada mereka. Kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah. Hani'an, itu dengan senang, dengan gembira. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dikarenakan apa-apa yang kalian sudah lakukan. Sudah amalkan. Fil ayyamil khaliyah. Itu pada hari-hari yang al-khaliyah. Yakni ad-dunya, kata beliau. Di hari-hari ketika kalian hidup di negeri dunia. Yaitu tentunya seperti yang disebutkan tadi. Karena dunia adalah merupakan darul jihadi. Darus salati wa siyami. Wal infaki fi sabilillah. Dan juga at-tasabuk ilal khairat. Berlomba-lomba kepada kebaikan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan amalan-amalan tersebut. Ahlul jannah mendapatkan khairu aishin. Mendapatkan kebaikan hidup dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi. Kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ini merupakan berita yang sangat membahagiakan. Bagi para penduduk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin al-mu'adzin yu'adzin. Kita lanjutkan sedikit. Yaitu kita masuk kepada bab yang berikutnya atau fasal yang berikutnya. Yang disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Itu masih pada fasal-fasal yang disebut oleh beliau yang terkait dengan amalan-amalan ataukah sesuatu yang bisa merusak tauhid seseorang. Kata beliau, firruqa wat tamaim. Fasal yang berikutnya adalah pada pembahasan ar-ruqa. Ruqa adalah merupakan jamak dari ruqyah. Itu ruqyah. Wat tamaim dan juga masalah tamaim itu jamak dari tamimah. Itu ruqyah, ruqyah dan juga tamimah, tamimah. Beliau mengawali pembahasannya tentang ruqyah di sini. Yaitu kata beliau, ar-ruqa. Jam'u ruqyatin. Ar-ruqa adalah merupakan jamak dari ruqyah. Ruqyatun jamaknya adalah ar-ruqa. Wa hiyal 'udatu allati yurqa biha sahibul afati. Kal huma was-sar'i wa ghairi dhalika minal afati. Ruqyah itu sendiri maknanya kata beliau adalah merupakan al-'udatu. Itu merupakan lafaz-lafaz perlindungan ataukah bisa dikatakan mantra-mantra, bacaan-bacaan tertentu allati yurqa biha sahibul afati. Yang diruqyah dengan bacaan-bacaan tersebut sahibul afati. Orang yang memiliki penyakit. Ataukah orang yang memiliki afa. Itu memiliki sakit. Itu orang yang terkena penyakit. Dicontohkan beliau di sini. Kalhuma. Itu seperti orang yang terkena sakit demam. Itu panas. sakit panas, maka bisa diruqyah. Wasar dan juga asar, yaitu seseorang yang kesurupan. Orang yang kesurupan juga bisa diruqyah, dibacakan sesuatu padanya. Wa ghairi dzalika minal afati, dan juga selain itu dari afat, itu sakit-sakit yang ada. Jadi selain apa yang disebutkan al-huma wasal, maka sakit-sakit yang ada juga bisa diobati dengan ruqyah, dibacakan padanya. Wa yusammunaha al-azaim, dan mereka menamai ruqyah juga dengan istilah al-azaim, itu jampi-jampi, itu mantra-mantra ataukah yang lainnya. Kemudian kata beliau, wa hiya ala naw'aini, dan ruqyah dalam pembahasannya di sini ada dua bentuk, ada dua macam dari jenis ruqyah. Ada dua macam dari jenis ruqyah yang perlu kita bedakan. An-naw'ul awwal, yang pertama adalah ma kana khalian minasyirki. Yang pertama adalah ruqyah yang khalian minasyirki, itu ruqyah yang kosong, yang tidak ada padanya kesyirikan. Itu bacaan-bacaan yang dibaca di situ tidak ada unsur-unsur kesyirikan. Tidak ada. Bagaimana ruqyah yang semacam ini bentuknya? Yaitu kata beliau, bi ayyukra'a 'alal maridi syai'un minal qur'ani aw yu'awwada bi asma'illahi wa sifatihi. Yaitu dengan dibacakan kepada al-marid, itu orang yang sakit, syai'un minal qur'ani, bagian dari Al-Quran. Karena Al-Quran memang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai obat. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifa'u linnas, dan kami menurunkan dari Al-Quran ini ada yang merupakan sifa'u linnas, itu merupakan obat bagi manusia. Sehingga di antara cara pengobatan yang disyariatkan adalah dengan diruqyah, itu artinya dibacakan padanya ayat-ayat Al-Quran. Seluruh Al-Quran bisa digunakan untuk meruqyah orang yang sakit. Tidak, artinya tidak hanya pada surat-surat tertentu saja atau ayat-ayat tertentu saja. Secara hukum, maka seluruh ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran bisa digunakan untuk meruqyah orang yang sakit. Au yu'awwad bi asma'illahi wa sifatihi, ataukah yu'awwad, yaitu dia dimintakan perlindungan, yaitu dengan dibacakan, dimintakan dengan ayat Allah, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah sifat-sifatnya. Jadi orang yang sakit tersebut didoakan bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah sifat-sifatnya. Maka kata beliau, ruqyah yang jenis pertama ini yang memang kosong dari kesyirikan, karena yang dibaca itu adalah ayat-ayat Al-Quran, ataukah bertawasul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya, dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah dia membaca doa-doa dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, fahada mubahun, maka ruqyah yang semacam ini adalah merupakan ruqyah yang mubah, yang diperbolehkan. Itu ruqyah yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh seseorang. Dan jika seseorang melakukannya, yaitu dia meruqyah orang lain, maka dia telah berbuat ihsan kepada orang tersebut. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang ruqyah, beliau menyatakan, man istata'a ayyanfa akhahu falyanfa'hu. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia berikan manfaat tersebut kepadanya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang namanya meruqyah ini adalah merupakan perbuatan ihsan. Namun terkait orang yang diruqyah, itu orang yang sakit, maka diingat oleh para ulama untuk dia tidak mengawali dengan memintanya. Tidak mengawali dengan memintanya. Kemudian kata beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qad raqa wa amara birruqyati wa ajazaha. Alasannya kata beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qad raqa, itu pernah meruqyah. Ini amalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau pernah meruqyah para sahabatnya. Wa amara birruqyati, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan para sahabatnya untuk meruqyah. Wa ajaza, dan juga mengizinkannya, membolehkan ruqyah tersebut. Yaitu memerintahkan untuk meruqyah dan juga mengizinkannya. Sehingga nas-nas yang berisi tentang Rasul itu pernah meruqyah, demikian pula pernah memerintahkan kepada para sahabatnya dan juga mengizinkan para sahabatnya untuk melakukan ruqyah, maka ini menunjukkan dalil tentang diperbolehkannya apa? Ruqyah itu sendiri, dengan catatan apa yang disebutkan tadi. Maka na khalian minasyirki, itu ruqyah yang kosong, yang tidak ada unsur kesyirikan. Maka kata beliau, fa'an Auf ibn Malikin qala, dari Auf ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna narki fil jahiliyati, kata beliau, kami dahulu pernah meruqyah pada masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah. Sehingga ketika beliau masuk Islam, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan-bacaan yang dibacanya. Yaitu kata beliau, fakulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik, wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau tentang bacaan-bacaan kami yang kami baca pada masa jahiliyah, itu ruqyah-ruqyah kami yang kami baca ketika masa jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul menjawab, sebelum ditunjukkan kepada beliau bacaan-bacaan yang dibaca pada masa jahiliyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "U'rudu 'alayya ruqaqakum." Coba perhatikan, coba paparkan kepada saya ruqyah-ruqyah kalian. Itu. Mana bacaan-bacaan yang kalian biasa baca pada masa jahiliyah? Tunjukkan kepada saya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Tidak mengapa untuk melakukan ruqyah, kata beliau, selama ruqyah tersebut tidak ada padanya unsur kesyirikan. Ini nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita pembolehan untuk melakukan ruqyah selama ruqyah tersebut tidak mengandung unsur kesyirikan. Bagaimana itu? Sudah disebutkan di atas tadi, yaitu yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Qur'an ataukah doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesimpulannya seperti yang akan disebutkan oleh beliau di sini, dinukilkan ucapan salah satu ulama kita, yaitu Imam As-Suyuti rahimahullah. Kata beliau, qala As-Suyuti, berkata Imam As-Suyuti, wa qad ajma'a al-ulama'u 'ala jawazi ar-ruqa 'inda ijtima'i thalathati shurutin. Dan para ulama sungguh mereka telah ijma', sepakat tentang bolehnya melakukan ruqyah ketika terkumpul padanya tiga persyaratan. Jadi ada tiga persyaratan, kalau terkumpul boleh untuk dilakukan ruqyah. Yang pertama kata beliau, an takuna bi kalamillahi aw bi asma'illahi wa sifatihi. Yang pertama syaratnya adalah ruqyah tersebut bi kalamillah, dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Itu bacaan yang dibaca adalah kalamullah, itu firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Aw bi asma'illahi wa sifatihi, atau dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Ini syarat yang pertama, dibacakan padanya Al-Qur'an, kalamullah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa antakuna bil lisanil arabi wa ma yu'rafu maknahu. Yang kedua adalah dengan lisan al-arabi. Yaitu kalau seandainya yang dibaca itu bukan Al-Qur'an, bukan pula doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang diperbolehkan untuk menyusun doa-doa yang harus dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bil lisanil arabi, dengan bahasa Arab. Wa ma yu'rafu maknahu, ataukah kata beliau, dan diketahui maknanya. Walaupun berbahasa Arab namun ternyata tidak diketahui maknanya. Jangan-jangan khawatir kalau itu adalah permintaan perlindungan kepada setan. Maka ini juga tidak diperbolehkan kalau tidak diketahui maknanya. Selain berbahasa Arab, maka diketahui maknanya. Yang ketiga kata beliau, yang terakhir kata beliau, wa ayya'taqida anna ar-ruqyata la tu'athiru bidatiha bal bi taqdirillahi ta'ala. Persyaratan yang ketiga adalah hendaknya seseorang meyakini bahwasanya ruqyah tersebut la tu'athiru bidzatiha, tidak bisa berpengaruh secara sendirinya. Artinya walaupun itu adalah merupakan sababun syar'i, itu sebab yang disyariatkan untuk meruqyah, maka seorang yang meruqyah ataukah yang lainnya tidak boleh untuk meyakini bahwasanya ruqyah itu sendiri yang bisa menyembuhkan ataukah yang lainnya yang berpengaruh kepada orang yang diobati tersebut. Bal bitaqdirillahi subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, pengaruh itu bisa terjadi dengan takdir dan juga izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga seperti yang diingatkan oleh para ulama yang lainnya, seperti As-Sa'di rahimahullah dalam Al-Qawlu Sadid, dalam sarah dari Kitab Tauhid, beliau juga mengingatkan perkara ini. Yaitu, bagaimanapun besarnya sebab yang ditempuh oleh seseorang, baik sebab yang syar'i ataukah qadari, maka hendaknya dia mengetahui bahwasanya itu bisa terjadi dengan takdir dan juga izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang bertasarruf, yang bertindak, yang melakukan, yang menjadikan sebab-sebab tersebut bisa berpengaruh, ataukah sebab-sebab tersebut tidak berpengaruh. Sehingga seseorang harus berkeyakinan dengan keyakinan yang benar terkait dengan ruqyah yang dia kerjakan. Wallahu ta'ala biswab, adapun kaifiyahnya, insyaAllah kita akan ambil pada kesempatan yang mendatang bidnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakun hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.